اصبروا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji saat ini ayat ke-86 dari surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما ما أن نتخذ فيهم حسنا. Artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat, kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ayat yang kita kaji ini adalah mengingat kita akan suatu tempat yang mana telah tiba saat itu terbenamnya matahari, itu dapat menunjukkan bahwa dia bukanlah berasal dari tempat itu, akan tetapi dia datang dari tempat terbitnya matahari dari sebelah timur. Balagha maghriba syamsi wa wajadaha taghrubu fi ainin hamiah. Arti dari terbenamnya matahari adalah apakah matahari tenggelam ketika Zulkarnain telah sampai di ujung yang mana di atas lautan melihat seakan-akan ada lumpur hitam ketika terbenamnya matahari tersebut. Maka pertanyaan seperti itu adalah menunjukkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, tidak ada orang pun tahu tentang bagaimana ujungnya matahari itu terbenam di sebelah barat, karena hanya sebatas mata, kasat mata saja memandang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu terbenam di sebelah barat. Maka untuk itulah bahwa ketika Allah berfirman wajada taghrubu fi ainin hamiah, di dalam tanah yang di dalamnya ada air, kita katakan bahwa hamaah atau hamiah adalah lumpur yang hitam, adalah tanah yang hitam yang diakibatkan terlalu lama dalam air. Dalam pembuktian tersebut, permasalahan tersebut, seorang pakar dari India yang bernama Abu Al-Kalam Azhar dan disetujui oleh almarhum Syekh Abdul Jalil Isa, yang mana beliau berkata di tempat yang disebut Azmir itu adalah tempat matahari terbenam. Maka di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Ahmad Perdana yang akan menjabarkan lebih luas lagi tentang bagaimana Zulkarnain dan diberikan Allah sebuah kemampuan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kalau kita mengikuti kisah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang profil seorang Zulkarnain di dalam keterangan surah Al-Kahfi ini, terutama dari mulai sejak ayat 83, 84, 85 dan hari ini Pak ayat ke-86. akhirnya Zulkarnain kemudian Suma'at Ba'asababan melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanannya sampailah dia di tempat terbenamnya matahari yang Allah gambarkan taghrubu fi 'ainin hamiah, yaitu seakan-akan matahari itu terbenam atau hilang di dalam lumpur yang hitam. Ini menjadi suatu gambaran kepada kita betapa, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, betapa sebenarnya tempat terbenamnya matahari itu sangat sangat banyak sekali. Kalau kita di lautan, maka kita akan melihat seakan-akan matahari itu tenggelam dan hilang ke dalam air. Kalau kita berada di pegunungan, ya, dari jauh kita akan lihat seakan-akan matahari itu akan hilang, terbenam di balik pegunungan. Ya, tetapi terlepas daripada itu, ternyata kisah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang terbit dan tenggelamnya matahari ini itu menginspirasi orang banyak sekarang ini untuk berlomba-lomba menikmati sunrise dan sunset matahari. Ya, orang berlomba-lomba naik ke atas gunung, misalnya di Bukit Sina di Mesir itu, untuk sekedar ya berjalan di malam hari dari mulai jam 2 malam sampai akhirnya mereka sampai jam 5 pagi, dan disitulah mereka menunggu matahari itu terbit dan siap dengan teropongnya, siap dengan kameranya, di mana mereka betul-betul sangat menikmati setiap momen ketika matahari itu terbit dan sangat indah sekali terbitnya. Begitu juga ada sebahagian orang yang menikmati bagaimana matahari itu tenggelam perlahan-lahan di tepi lautan, di tepi pantai misalnya. Ya, ada orang yang pacaran dan sengaja menunggu sampai waktu matahari itu terbenam karena benar-benar dirasakan pada saat itu suasananya benar-benar merupakan suasana yang sangat romantis. Jadi sebenarnya gambaran kisah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sekali lagi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, untuk memberikan inspirasi kepada kita semua, motivasi kepada kita semua, betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu hal yang begitu sangat mengagumkan dan tidak hanya sekedar kekaguman biasa saja, sebagaimana yang dicari-cari atau dilakukan oleh orang-orang muslim selama ini, hanya sekedar menikmati, hanya sekedar berucap betapa indah dan sebagainya, how it's really beautiful dan sebagainya. Tetapi bagi seorang muslim, seluruh keindahan ini, seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah ini sebenarnya mengingatkan dia kembali untuk ingat kepada Sang Penciptanya, Sang Maha Indah, Sang Maha Pencipta yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, sehingga akhirnya keluarlah ucapan dari mulutnya dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, betul-betul Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia, semuanya begitu sangat indah. Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang dikehendaki Allah, karena tidak ada kekuatan, tidak ada satu kemampuan pun kecuali kemampuan dari yang dimiliki secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya dicoba untuk diingatkan kepada kita semua, untuk setiap saat, bahwa setiap momen perjalanan kehidupan di atas dunia ini penuh dengan berbagai dan beragam bentuk keindahan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada masa tenggang untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu diingatkan, selalu diingatkan. Makanya di dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu zukurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekedar ucapan zikir biasa. Wasabbihu bukratan wa asila, diiringi dengan bertasbih memuji Allah atas segala keindahan yang dia lihat, atas segala rasa yang dia rasakan, atas segala keterpanaan dia untuk mendapatkan betapa dirinya adalah seorang hamba yang begitu sangat lemah. Bukrata wa asila, baik ketika di waktu pagi dia akan keluar, di waktu sore ketika dia akan pulang ke rumah, tidak ada waktu di mana seorang muslim menjalani hidupnya secara sia-sia, karena semuanya selalu diisi dengan kepasrahan dirinya, ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam keterangan ayat ini kita dihadapkan kepada suatu gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ya Zulkarnaini imma antu azziba wa imma antattakhiza fihim husna. Wahai Zulkarnain, kamu saya berikan kebebasan untuk melakukan tindakan keras terhadap orang-orang yang ingkar terhadapku, Karena memang ini mengisyaratkan bahwa tempat yang didatangi oleh Zulkarnain itu adalah tempat di mana penduduknya bukan Muslim, ya, penduduknya beragama non-Muslim, non-Islam. Ya, silakan untuk melakukan tindakan keras kepada mereka atau imma anta takhiza bihim musna, atau engkau berlaku baik, karena memang agama memerintahkan kita untuk selalu dan bersikap baik. Nanti ayat selanjutnya kita akan diberikan gambaran bagaimana jawaban seorang yang memiliki pengetahuan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar betul siapa dirinya, sehingga akhirnya nanti akan tampak gambaran begitu indah dari jawaban seorang Zulkarnain. Namun begitu, sebenarnya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Zulkarnain untuk memilih. Ya, memilih terserah mau melakukan apapun, dan ini bukan suatu pemberian yang begitu saja, karena Allah tidak akan memberikan sesuatu, ya, tidak akan mengamanahkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala betul-betul tahu bahwa orang yang diberikan amanah ini akan mampu untuk mengemban amanahnya. Ini menjadi tantangan kepada kita semua bahwa seorang Zulkarnain ternyata mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan untuk bersikap walaupun pada akhirnya dia tetap pada jalur Siratal Mustaqim yang selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Bahwa kesimpulannya, ketika Zulkarnain melihat sebuah kaum itu diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala agar beri dulu kebaikan, artinya memberikan penerangan tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka itu tidak juga mendengarkan perintah Allah, barulah di sini artinya imma annata imma antu'adziba. Kalau seandainya baik, imma annattakhidha fihim husna, kalau ada yang dapat kita ambil kebaikan itu dan kebaikan itu cocok dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling tepat kita harus jalankan di dalam kehidupan kita ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.